hebat. Hanya kepadamu saja ku ingin lebih dekat. Ku diberkati, kau diberkati, kita diberkati untuk memberkati lagi. Yesus kau dahsyat, kau sungguh hebat. Kau beri kuasa untuk bebaskan yang terikat. Ku diselamatkan, kau diselamatkan. Mari beritakannya kepada semua orang. Kita semua menuai di akhir zaman. Banyaklah jiwa menanti uluran tangan. Kita semua menuai di akhir zaman. Banyaklah jiwa menanti uluran tangan. To proclaim His name, that Jesus is the answer. Right now. Waste your time.